Ya, Beb. Ada. Aku tak mungkin melupakanmu. Swear? Dua swear. Oh, dua swear. Dua swear tambah satu, tiga swear. Oh, tiga swear. Tapi... Ada tapinya loh, Mas Keri. Kenapa, Beb? Tasya tak berdaya. Kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Aku tidak mengkhianati kamu. Tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Terima kasih. Tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam mahligai indah. Terima kasih. Harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Sendiri cintamu ku bawa mati. Makasih Mas. Goyang dong. Makasih.